kan dasar tidak ada urusan dengan darah kecuali air. Sebenarnya saya tidak tahu. Kemudian sebenarnya seperti apa dan bagaimana kira-kira cara sistemnya mengangkat mereka itu? Mak kalau yang saya tahu di Oman itu ada di Emirat Arab itu sultan-sultan ketemu untuk memilih sultan-sultan. Di Malaysia raja-raja ketemu yang untuk dapat ditunjuk yang pertama itu. Kemudian yang kedua, khususnya hari raya ini menjadi masalah besar. Kalau boleh dibilang zamannya Rasulullah dulu itu 29 harinya itu 9 kali. Tapi kalau di Indonesia ini 30 harinya ya. Jadi berhari-hari ya, hitung. Jadi, dan kemudian terjadi yang saya tahu di Balikpapan, kita ini terbagi banyak. Ada yang mengikuti Arab Saudi, ada yang mengikuti kisah tersendiri, mungkin ada yang rukyah, pokoknya rukyah lokal, ada yang rukyah internasional, apalah pokoknya. Nah ini, bagaimana kita bisa menyatukan ini yang paling mendekati sunnah atau apa yang mendekati apa yang selama ini dilaksanakan dengan Rasulullah, yang mana ini? Sehingga kita ini bisa lebih lebih terasa bahwasanya kita enggak seenaknya ngikutin aturan-aturannya obluk gitu. So, kemarin saya dengar waktu di Jakarta itu HTI membuat area sendiri, pemerintahnya mencak-mencak katanya. Mencak-mencak, enggak mengikuti aturan, nampak segala macam. Nah ini kan, gimana ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan nasib sembelihan ini. Tahu saya, kalau yang kita juga, tapi kalau yang tahu saya, kalau yang nama Nasrani, mereka itu, kalau ketemu itu lihat apa mereka itu, saya tahu sendiri, mereka itu ini juga. Tapi mereka tidak menyebut nama Allah. Ada yang ya, saya tidak tahu mereka menyebut apa. Tidak ada. Tapi saya melihat ada yang kawan-kawan saya orang Katolik waktu itu saya sekolah itu ya. Apa sama bapak? Kemudian bapak kami yang di surga yang lainnya lagi. Jadi mana yang kita kan kalau tahu saya tidak halal maksudnya berarti satu yang tidak sendiri tidak dengan nama Allah. Ya, itu aja. Iya. Yang pertama kepemimpinan dalam Islam. Di dalam Islam seorang bisa menjadi pemimpin yang wajib ditaati. Pertama dengan cara syura. Atau pertama dengan cara nas. Nas itu adalah penunjukan dari pemimpin yang sebelumnya. Seperti apa? Abu Bakar menunjuk Umar ibn Khattab. Itu dengan nas. Bahkan juga sebenarnya Abu Bakar juga dengan nas dari Rasulullah dengan walaupun tidak secara langsung, tapi juga para ulama menggolongkan itu dalam nas. Nas itu penunjukan langsung gitu kan. Penunjukan langsung. Pokoknya siapa saja pemimpin muslim, dia sebelum meninggal dunia mengangkat orang muslim untuk menjadi pemimpin, maka wajib ditaati menjadi pemimpin. Dan tentunya kewajiban pemimpin yang sebelumnya, sebelum mengangkat pemimpin pengganti kalau dia meninggal dunia,